Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Masuk ulama-ulama Syafi'iyah beliau ini. Dan termasuk dari murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu zaman juga dengan Ibnu Qayyim rahimahullah alaihi. Disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan. Demikian juga ketika beliau lahir, kemudian yang mengasuh beliau sampai kemudian beliau itu sebagai seorang nabi, kemudian turun wahyu di Gua Hira, kemudian beliau berdakwah di Mekah ya selama 13 tahun. Ya, kemudian berdakwah di Madinah. Kemudian juga beliau sebutkan juga tentang Isra Mi'raj. Dan kita masih dalam pembahasan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga tentang perang Badar, demikian juga perang Uhud. Ya, demikian juga perang Khaybar. Demikian juga perjanjian Hudaybiyah. Dan kita masih di pembahasan perang Fathu Mekah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pembicaraan yang panjang termasuk pemenangan kaum muslimin yang besar di samping sebelumnya perang Uhud. Demikian juga perang Hudaybiyah. Juga perang Badar. Sebutkan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala ya di pasal Ghazwatu Fathu Mekah, perang Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan tahun yang ke-8 tanggal 10. Ya, tanggal 10 Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ya menuju Mekah. Dengan sebab sudah kita bicarakan panjang lebar di situ. Kemudian juga mereka sebelumnya terjadi perjanjian antara orang Quraisy dengan orang-orang Muhajirin dan Ansor dengan kaum muslimin, kemudian dibatalkan oleh kelompoknya orang-orang Quraisy. Dan kita teruskan qala rahmatullah. Qala Ibnu Hazm berkata, Imam Ibnu Hazm rahmatullah, Abu Muhammad Ibnu Hazm, hadza nasun fi annaha, ini dalil nas bahwa sungguhnya Fathu Mekah ini futihat, dibuka sulhan dengan perdamaian. La unwatan, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, ini adalah salah. Ya. Barangkali kita sebutkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga sebagian berpendapat seperti Ibnu Hazm ini bahwa Nabi membuka negeri Mekah itu bukan dengan peperangan tapi dengan perdamaian. Nabi mengatakan man dakhala daru Abi Sufyan fa huwa amin, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan yang sebelumnya ya kafir, kemudian sebelum Fathu Mekah ini beberapa saat sebelum Fathu Mekah ini masuk Islam, yang disebutkan ya bahwa sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu seorang ingin kepemimpinan, berikan dia kepemimpinan. Kemudian Nabi yang memberikan kelebihan kepada beliau ini, Abu Sufyan. Dan siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Aman aglaqa babahu bahwa amin, barang siapa yang mengunci pintunya, maka dia aman. Jadi sini sebagian berpendapat, berarti Nabi memenangkan itu dengan bukan dengan peperangan. Tapi yang benar adalah dengan peperangan. Ya, yang benar bahwa Nabi membuka Mekah, mengalahkan Mekah itu dengan peperangan. Qultu, aku katakan, ya ini menukatir hadza hadu aqwalil ulama, ini adalah salah satu dari pendapat-pendapat ulama. Wal jadid min madhhabi Syafi'i, dan ini adalah ucapan yang baru dari madhhabnya Imam Syafi'i, yang dikenal dengan qaul jadid, ucapan yang baru. Itu ada qaul qadim, ucapan yang lama, ada qaul jadid, ucapan baru. Ini Imam Syafi'i memperbaiki ijtihad beliau. Jadi bisa disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan di akhir ucapan beliau bahwa Mekah itu dikalahkan dengan perdamaian. Yang benar adalah dengan peperangan. Wasdudilla ala dzalika aidon, dan berdalil juga atas demikian itu bi annaha lam tukhammas wa lam tuqsam. Ini yang mengatakan bahwa Mekah itu tidak dikalahkan dengan peperangan tapi dengan perdamaian. Bahwa sungguhnya dia itu tidak diambil seperlimanya. Ya, tidak diambil seperlima. Ya, sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya di seperti surat Al-Anfal, Allah menyebutkan di situ. Fa inna nilai khumusah wali rasul wali dhul kurba wali yatama dan seterusnya. Sungguh untuk Allah dan Rasulnya itu khumusahu seperlima. Jadi harta rampasan perangnya kan tidak diambil seperlima. Ini menunjukkan bahwa itu demikian-demikian. Walam tuqsam dan tidak dibagi. Ya, ini menurut pendapat mereka. Jawabannya mudah. Hadza baladullah haramaha. Jadi Allah telah mengharamkan Mekah. Ya, jadi tidak perlu kemudian diambil seperlima dan sebagainya dari ghanimahnya. Kan demikian, karena Allah mengharamkan. Demikian juga tidak dibagi. Walladzina dhahabu ila annaha fudihat unwatan. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa sungguhnya dibuka Mekah itu dikalahkan dengan unwah, dengan kekerasan, dengan peperangan, istadallu, mereka berdalil bi annahum, semuanya mereka qad qutilu, telah dibunuh. Min Quraisy, dari orang-orang Quraisy, yaumaidin, di waktu tersebut, indal Khandamah, ya, di Khandamah, di sisi Khandamah. Khandamah itu sebutkan gunung yang ada di Mekah. Ismu Jabal di Mekah. Ini dalilnya bahwa itu dikalahkan dengan peperangan, bahwa orang-orang Quraisy, ya, yang musyrik dibunuh di situ. Ya. Nahwan min isrina rajulan, sekitar 20 orang, itu kan jelas. Kalau itu dikatakan perdamaian, tidak akan terjadi pembunuhan, kan itu jelas. Ya, soal ini yang benar. Wastadallu bihadzal lafadz aidan, dan mereka berdalil juga dengan lafadz ini juga, fahuwa amin, lafadz maka dia amin. Menunjukkan apa? Berarti kalau tidak melakukan sebab-sebab itu, tidak menutup pintunya dan sebagainya, dibunuh, kan itu. Ini menunjukkan bahwa ini dikalahkan dengan apa? Dengan peperangan. Wal masalatu yatulu tahriruha, dan permasalahan ini panjang tahrir penelitiannya. Hahuna di sini. Jadi tidak ingin berpanjang-panjang beliau. Waqad tanadara syaikhan, dan telah melakukan tanadur. Tanadur ini ya, ini perbincangan, diskusi di antara dua syekh. Ya, bukan muslim di sini. Bi hadzal masalah, di masalah ini, ahli siapa itu? Tajuddin, ya, Tajuddin Al-Fazari. Tajuddin Al-Fazari. Al-Imam Tajuddin Al-Fazari dan Wa Abu Zakaria An-Nawawi, dan Imam Nawawi. Berselisih melakukan perdebatan, ya, ini diskusi. Ya, ini tentang masalah ini. Wa masalah, ya, ini masalah sini ataf dengan hadi. Wa mas'alati qismatil ghanim, dan permasalahan pembagian ghanimah-ghanimah ini. Perbincangan di antara dua ulama ini. Wal ghardu, dan maksudnya di sini annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yaumuhu dzalika sa'ira ila Makkah. Menjadi beliau di hari tersebut, di pagi tersebut, ya, beliau berjalan menuju Mekah. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuju Mekah. Waqad amara sallallahu alaihi wasallam Abbas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas kepada beliau, ayyukiba, untuk menghentikan ini Abu Sufyan dibawa kemudian diletakkan. Ayyukiba Abu Sufyan inda khatmil jabal. Sebuah khatmil jabal yaitu anfu al-baris minhu, puncak gunung. Yani supaya kelihatan orang, Abu Sufyan diletakkan di tempat yang tinggi. Dia sudah masuk Islam, ya, sudah lewat. Ya, diletakkan di paling tingginya gunung supaya lihat orang. Liyanzura ila junudil Islam, agar dia melihat kepada pasukan-pasukan Islam. Idza marat ali, apabila melewati dia. Waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam, ini sekarang pasukan, ya, bagaimana diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bagian kanan, kiri, depan, belakang, di tengah. Waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu 'alal muqaddimah. Rasulullah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu di depan, muqaddimah, pasukan depan. Wa Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu ala Maimanah, menjadikan Khalid bin Walid di sebelah kanan, baru masuk Islam ini beliau. Ya, menjadi salah satu dari pemimpin pasukan perang. Wa Zubair Ibn al-Awwam, Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu ala Maisarah, Zubair bin Awwam sebelah kiri. Sahabat-sahabat berani di sini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qalb, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di bagian dalam, qalb, hati, pasukan dalam. Bagana atarayah Sa'ad bin Ubadah, Nabi memberikan bendera kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Ansor. Ya, ada juga Sa'ad bin Mu'ad, itu yang meninggal, ya, kemudian apa, bergetar ars dengan meninggalnya beliau itu Sa'ad bin Mu'ad, ini Sa'ad bin Ubadah. Fabalaghahu annahu qala li Abi Sufyan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengatakan kepada Abu Sufyan, hina mara alaih, ketika melewati, ya, Abu Sufyan, ini Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, al-yawm yawm malhamah, wahai Abu Sufyan, hari ini hari peperangan yang sengit, malhamah. Al-yawm tustahallu al-hurmah, pada hari ini dihalalkan sesuatu yang haram. Wal hurmatu hiyal Ka'bah, hurmah di sini yaitu Ka'bah. Yang mau tahu seperti ini. Nabi enggak suka seperti ini lafaz ini. Falamma syaka Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan mengeluhkan dzalika, demikian itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, bal hadza yaumu tu'azzam fihi al-Ka'bah, bahkan hari ini adalah hari diagungkan di dalamnya itu Ka'bah. Hari ini itu Ka'bah diagungkan. Yaitu kemenangan untuk kaum muslimin insyaallah. Amara bi akhdhi rayah, maka Nabi memerintahkan untuk mengambil bendera itu. Diambil benderanya tadi yang dipegang Sa'ad bin Mu'ad, karena mengucapkan lafaz seperti tadi. Min Sa'ad, dari Sa'ad fatu tu aliyan, maka diberikan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wakila, dia mengatakan Zubair, kepada Zubair bahwa sahih ini adalah yang benar, diberikan kepada Zubair bin Awam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam Zubair ayyadkhula min kada'in. Ya, dan Rasulullah SAW memerintahkan Zubair untuk masuk min kada, dari kada. Ya, min kada, min a'la Mekah, dari bagian atas Mekah. Kada ini soal tempat di atas Mekah. Jadi ada, kalau tempat kita ada atas ya, ada yang bawah, bawah yang dekat laut dan bagian bawah atas ya. Ya, daerah gunung, pegunungan. Maka di sini diperintahkan untuk melewati dari bagian atas Mekah. Wa antun sob rayatuhu bil hajjun, dan untuk ditegakkan ya, ditancapkan benderanya itu di hajjun. Hajjun disebutkan mauti di Mekah, ini suatu tempat yang ada di Mekah. Ya, gunung ya yang tinggi. Itu dekat Masjidil Haram. Ya, demikian. Jadi benderanya diletakkan di situ. Wa amara Khalidan ayadkhula min kuda. Dan Nabi memerintahkan Khalid untuk masuk dari arah kuda. Kuda min asfali Mekah, di bagian bawah Mekah. Ada pasukan dari atas, masuknya ada yang dari bawah. Demikian peperangan itu diatur. Tidak kemudian dengan sembarangan, enggak. Ada yang bagian atas, ada yang bawah. Ada yang bawah lebih banyak atau atas lebih banyak. Ya, demikian. Wa amarahum bi qitali man qatalahum, dan Nabi memerintahkan mereka ya untuk menyerang yang menyerang mereka. Pasukannya Khalid diperintahkan untuk menyerang yang menyerang mereka. Wa kana Ikrimah ibn Abi Jahal, dan adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ini belum masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam ya radhiyallahu anhu. Wa Sufyan bin Umayyah, dan Sufyan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, dan Suhail bin Amr, qad jama'u jam'an bil Khandamah, telah mengumpulkan orang banyak di Khandamah, tempat di Khandamah itu. Ya. Fa marra bihim Khalid bin Walid faqatalahum, maka Khalid bin Walid melewati mereka dan menyerang mereka. Faqutilah minal muslimin, terjadi peperangan di situ, terbunuh dari kaum muslimin salasa, tiga orang. Wahum, mereka adalah Qurs bin Jabir min Bani Muharib bin Fahr. Ya, ini Qurs bin Jabir meninggal dari Bani Muharib bin Fahr. Yang kedua adalah Wahubais bin Khalid bin Rabi'ah bin Asram al-Khuzai. Khubais al-Khuzai ini juga meninggal. Wa Salamah bin Mila al-Juhani, demikian juga Salamah radhiyallahu anhum ajma'in, terbunuh. Wa qutila minal musyrikin, dan dibunuh dari orang-orang musyrik salasa asyara, 13 rajulan orang. Wa farra baqiyatuhum, dan lari sisanya itu lari. Ini menunjukkan itu di ya dimenangkan dengan peperangan kan itu. Wada kala Rasulullah SAW Mekah, wa raqibun ala naqatihi. Rasulullah SAW masuk dalam Mekah, beliau menaiki ya unta beliau, unta betina naqo. Wa ala rasil mikfar, dan di kepala Nabi ada mikfar. Mikfar itu apa? Tameng besi. Ya, yang melindungi kepala. Ya, baju besi yang melindungi kepala. Nabi orang yang paling tawakal mengambil sebab, bukan perang kemudian sembarangan masuk depan tanpa mengambil di situ perlindungan, enggak. Bukan itu tawakal sebenarnya. Tawakal mengambil sebab. Nabi mengambil sebab, yakni kepalanya dilindungi dengan baju besi, ya tameng besi. Di perang Uhud beliau sudah melakukan itu, tapi apa? Masuk di mulutnya, ya dilempar, ya dengan lembing, semisal itu sampai patah giginya. Bayangkan Nabi SAW patah giginya bagian depan. Hebat, ya ini perangan yang hebat. Ya demikian keadaan perangan. Menggunakan baju besi, tameng, ya pelindung kepala. Kalau sekarang kan topi besi ya, yang ada di itu cuma kepala saja. Padahal di tembak itu bagian telinganya, itu ya lebih bagus lagi yang melindungi kepala. wa rasuhu yakat yamusu muqaddamah ar-rahl. Dan kepala Nabi SAW hampir-hampir, kepala Nabi SAW karena tawaduknya itu, ya, beliau hampir-hampir menyentuh bagian depan dari rahl, tempat duduk, ya, tempat duduk ketika menaiki unta ini. Min tawaduhi, karena tawaduknya Nabi SAW di Rabbih Azza wa Jalla, ya, kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini ketika peperangan bukan sombong, ketika peperangan dan menang dalam badan dalam merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang belum naik unta kemudian kepalanya ditumbukan memiliki tawadhu, bukan merasa bangga. Waqad amana sallallahu alaihi wasallam annas ila Abdul Uzza bin Khattab. Nabi memberikan keamanan kepada manusia kecuali Abdul Uzza bin Khattab ini. Ya, disebutkan dia itu dulu masuk Islam kemudian murtad. Ya. Demikian juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah ini juga wa Ikrimah bin Abi Jahal. Ini juga Nabi tidak memberikan keamanan, bunuh saja. Walaupun kemudian dia lari. Ada beberapa yakni kejadian dia lari sampai ke yakni tepi lautan, kemudian naik kapal, kemudian terjadi apa? Gelombang, ya, kemudian orang berdoa kepada Allah saja. Ya, ketika dalam keadaan sempit berdoa kepada Allah. Ketika dalam keadaan lapang berdoa kepada patung-patungnya. Maka dia mengatakan, "Allah, demi Allah." Sadar dia baru sadar. Ya, harusnya kan ketika semuanya kalau syirik ya syirik kan ini. Ternyata ketika dalam badan sulit berdoa pada Allah. Akhirnya dia mengatakan kalau aku masih hidup aku akan masuk Islam. Dan dia pun kemudian masuk Islam. Wa Mikyas bin Subabah ini juga. Wal Khuwairis bin Nugyas ini juga. Nabi tidak memberikan keamanan. Dibunuh saja. Wa Qainataini libni Khotol. Qainah itu adalah budak perempuan. Dua budak perempuan yang dimiliki oleh Ibnu Khotol. Wahuma fartana wasahibataha, ya wasahibatuha. Ini fartan dan fartana dan sahabatnya. Wasarah demikian juga Sarah maulah li bani Abdul Muthalib ini juga tidak diberikan keamanan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ahdara dimahu. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya sia-sia. Wa amara biqadlihim haitsu wujidu. Dan Nabi perintahkan untuk membunuh mereka dimanapun mereka berada, walaupun mereka berpegang dengan ya astar ini penutup Ka'bah itu, suatu yang mulia. Hatta walau kanu muta'alikin bi astari Ka'bah, walaupun mereka itu bergondelan ya, memegang dengan penutup Ka'bah itu, setiap satu tahun diganti. Sekarang ini sebutkan dilapis emas sebagian orang karena dia kuat. Kalau enggak mungkin sudah diambil dibawa ke kampung halamannya itu untuk syirikan dan sebagainya. Ya dipegang-pegang sebagainya. Fakoh telah Ibnu Khattab dibunuh. Wahum al-Muta'alik bil Asdar. Dan dia dalam keadaan berpegangan dengan penutup Ka'bah tersebut. Ya, sebagian menyebutkan dengan sanad-sanad yang semua tersebut Imam Bukhari ini. Ya. Wa Mikyas bin Subabah. Demikian juga Mikyas. Wal Huwairis bin Nuqyat. Ini juga Wahidah Qainataini. Dan salah satu dari dua budak perempuan Khattal ini. Wa aman al-ba'kun dan aman yang lainnya. Wa nazala sallallahu Mekah. Setelah tadi Nabi masuk Mekah dan apa demikian keadaannya meredakan diri, kemudian dibunuh orang-orang yang Nabi perbuatan atau dibunuh. Wa nazala sallallahu Mekah, maka Nabi pun kemudian masuk ke Mekah, turun di Mekah. Waktu tasala beliau mandi di Baiti Ummi Hanif, di rumahnya Ummi Hanif. Dia punya rumah di Mekah. Ya. Maka di rumah Nabi SAW juga di situ. Nabi SAW juga punya rumah di dekat Ka'bah. Kemudian Nabi mandi di rumahnya Muhane. Wa sholat samani rakaat, beliau sholat 8 rakaat. Yusalimu mingkuli rakaat ini, salam di setiap 2 rakaat. Kita kenal dengan sholat duha kan itu. Dibicara para ulama, berarti safar sholat duha juga. Nah, disebutkan untuk seseorang di itu safar tidak melakukan puasa, tidak melakukan apa? Ya ini sholat sunnah demikian. Sebenarnya mengatakan itu mengatakan sebenarnya ulama innaha salatu duha, ini salat duha. Ini kalau pentingnya karena pentingnya kemudian salat walaupun dalam keadaan safar. Ya, seperti sahabat yang lain mengatakan bid'ah dan sebagainya, Allah musta'an. Yang benar itu adalah sunnah. Wa qila sebenarnya mengatakan salatul fath itu salat fath, fathu Makkah, salat karena kemenangan. Yusalimu, ya. Qala Suhaili, berkata Suhaili, waqad shalaha Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau salat juga, yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, walaupun dibicarakan salatnya. Ya. Sa'd bin Abi Waqqas dia sholat fi Iwani Kisra. Iwan itu adalah rumah yang besar, yang megah. Ya, ruangan yang besar. Ya, orang-orang yang menyembah api itu, orang-orang Persia. Ketika menang Sa'd bin Abi Waqqas dalam perang yang hebat, perang ini Qadisiyah itu, Masya Allah, perang yang menunjukkan ya keberanian para sahabat dan tabi'in. Dia sholat Sa'd bin Abi Waqqas ini di ruangan yang besar yang dimiliki oleh Raja Persia Kisra. Ila anahu sholla zamanin samani rakaat yusallimu wahid. Hanya saja dia itu sholat 8 rakaat tapi sekali salam. Boleh saya kamakona dan tidak sebagaimana yang beliau katakan. Ya, ini menurut apa Ibnu Katsir. Bal yusallimu min kulli rakaatain, bahkan salam di setiap 2 rakaat. Kama rawahu Abu Dawud, sebagaimana meriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah. Tapi dhaif, di situ ada Iyad bin Abdullah. Dhaif. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-bait, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Beliau pun keluar ke Ka'bah. Fatawa bi tawafu qudum, beliau pun tawaf qudum. Pak berputar-putar 7 kali. Walam yas'a, beliau tidak melakukan sa'i. Kenapa? Walam yakum mu'tamir, karena beliau tidak umrah kan itu. Niatnya berperang kan itu. Wa da'a bil miftah, kemudian beliau minta kunci. Pada al-bait kemudian beliau masuk Ka'bah. Wa amara bi alqa'i suwar, beliau memerintahkan untuk dilempar, dibuang gambar-gambar. Wa mahuha minhu, dan beliau menghapusnya. Wa adana Bilal yawma idzin ala dhuhri Ka'bah, Bilal adzan di atas Ka'bah. Summa radda Rasulullah SAW miftah ila Utsman bin Talha. Bin Abi Talha, kemudian Nabi mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Talha bin Abi Talha. Wa qarahu ma'a sadana, dan Nabi membiarkan menetapkan untuk dia sebagai sadana, penjaga Ka'bah. Ada ini penjaga kuburan, ini penjaga Ka'bah. Bahkan al-fath li asri bagin min Ramadan. Fathu Mekah ini terjadi tanggal ya 10 tersisa dari bulan Ramadan, berarti 20 Ramadan. Bisa dicatat bahwa Fathu Mekah ini di tahun yang ke-8 Nabi keluar tanggal 10. Ya, 10 Ramadan, kemudian beliau menang tanggal 20 Ramadan. Ya itu. Wa istamara muftiran, Nabi terus-menerus berbuka. Baqiyatu syahr, di sisa dari bulan Ramadan tersebut, yusolli rakaatain, beliau sholat 2 rakaat safar. Beliau waktu itu apa? Ketika Fathu Mekah beliau dalam keadaan berbuka, tidak puasa. Wa ya'muru ala Makkah ayyutimu, dan Nabi merintahkan orang-orang yang memang asli Mekah untuk sholatnya sempurna. Jadi beliau imam 2 rakaat, yang belakangnya menyempurnakan, yaitu orang-orang apa? Orang-orang Mekah. Kama rawahu Nasa'i, sebagaimana Imam Nasa'i beliau meriwayatkan bi isnadin, dengan sanad Hasan, sanad yang hasan, yang sahih, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang benar ya adalah dari Anas bin Malik. Yaitu ada riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Imran bin Husain. Ini kesalahan Ibnu Katsir. Wa khotaba sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fath, dan Nabi berkhutbah setelah itu. Jadi masuk Mekah ya, kemudian beliau tawaf, kemudian masuk dalam ya, kemudian masuk Ka'bah menghancurkan, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan di Sadrul Ma'ad menghancurkan patung-patung. Saya membaca wajal haqqu wa zahaqal batil innal batila kana sahuqa, datang kebenaran dan hancur kebatilan. Maka Nabi berkhutbah di hari besoknya dari Fathu Mekah ini, hari Fathu Mekah ini. Bayyana hurmata Makkah, belum menjelaskan haramnya negeri Mekah. Wa annaha lam tahilla, sungguhnya Mekah tidak halal, tidak boleh tumpahkan darah dan sebagainya li ahadin, bagi seorang pun qabla sebelum beliau, wala tahil, dan tidak halal li ahadin ba'dahu, untuk seorang pun setelahnya. Tidak boleh tumpahkan darah di Mekah. Sehingga kejadian waktu itu ya, ketika Abdul bin Zubair mengatakan, mengumumkan sebagai khalifah, maka dihancurkan oleh Hajjaj bin Yusuf, dilempar waktu itu dengan manjanik kota paling besar, diberi batu dan diberi api sampai hancur Ka'bah itu rata, rata dengan tanah Ka'bah itu. Tidak boleh, haram sebenarnya. Allah Ustaz. Ya dulu Ka'bah pernah hancur itu, rata dengan tanah, kemudian dibangun Nabi. Abdul bin Zubair membangun sebagaimana Nabi inginkan, yaitu dibuat 2 pintu. Kemudian diratakan oleh Hajjaj bin Yusuf, dibuat seperti awalnya lagi, 1 pintu. Ya demikian. Ini tidak halal untuk seorang pun sebelum Nabi dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad uhilat lahu sa'atan minan nahar, dan telah dihalalkan untuk Nabi satu saat saja di siang hari. Ya, di waktu Fathu Mekah itu saja. Wa ya ghairu sa'atihi tilka haram, dan dia adalah selain dari waktu beliau ini, ya, di haram tersebut. Wa baza setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya setelah selesai tadi, ya beliau kemudian berkhutbah. Kemudian beliau mengutus wa baza sallallahu alaihi wasallam saraya, beliau mengutus as-saraya, pasukan-pasukan kecil. Ila man haula Makkah, kepada orang-orang yang di sekitar Makkah, terus berlanjut peperangan. Min ahya al-Arab, dari orang-orang Arab, yad'unhum ila al-Islam, mengajak mereka pada Islam. Wa kana bi jumlati tilkal buruz, dan di antara dari pasukan-pasukan kecil tersebut, utusan-utusan tersebut, wa astu Khalid, ini utusan Khalid bin Walid ila Bani Jadimah, kepada Bani Jadimah. Alladzina qatalahum Khalid, yang mana Khalid bin Walid menyerang mereka, hina da'ahum ila al-Islam, ketika mengajak mereka pada Islam. Sebenarnya mereka masuk Islam. Mereka mau masuk Islam, tapi Khalid enggak paham. Faqalu, mereka mengatakan, ini yakni kampung tersebut mengatakan soba'na. Enggak paham Khalid bahwa soba'na itu maksudnya kami masuk Islam. Ya. Walam yuhsinu ayyakul, mereka tidak bisa, tidak bagus, tidak bisa untuk mengatakan aslamna. Enggak bisa bilang aslamna, bisanya bilang soba'na. Bahwa dahum Rasulullah, maka Nabi pun menebus, memberikan ya tebusan. Ya. Kenapa? Karena tadi Khalid salah, ini sudah masuk Islam tetap diperangi. Maka Nabi pun menebus mereka. Ya. Wa tabarra'a min sunni Khalid bihim, dan Nabi berlepas diri terhadap perbuatan Khalid terhadap mereka yang sudah masuk Islam tadi. Yang disebutkan sebenarnya kesalahan bukan hanya Khalid, demikian juga yang lainnya. Wa kana idzan fi tilkal buuts, ya tadi kan utusan Nabi ya yang dipimpin oleh Khalid. Ini juga Nabi memerintahkan Khalid juga, radhiyallahu anhu. Wa kana idzan, dan itu juga fitil kalbuus, dari utusan-utusan itu ba'su Khalid aidan ila Uzza, ini apa itu mulad wal Uzza wa manat salisat al-ukhra, surat An-Najm. Ya, Nabi mengutus, ya mengutus Khalid juga ke Uzza, sembahan ya berhala. Wa kana baitan, dan itu adalah suatu rumah ya tu'adzimuhu Quraisy, orang Quraisy mengagungkan tempat tersebut. Wa Kinanah, demikian juga suku Kinanah. Wa jami'i Mudhar, dan semua orang Mudhar memuliakan tempat ini, berhala mereka diserang oleh Khalid bin Walid. Pada marha radhiyallahu anhu, maka Khalid menghancurkannya. Min imamin wa syuja'in, dari kepemimpinan beliau dan keberanian beliau. Sebutkan waktu itu beliau masuk rumah itu dihancurkan, kemudian balik kepada Nabi. Nabi mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian balik lagi, ternyata di situ ada jin. Jin perempuan rambut panjang, rambutnya panjang ini dan itu, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Baru selesailah. Ya. Itu jin, jin, jin perempuan ya. Kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian berikutnya wa kana Ikrimah bin Abi Jahal qad haraba ila Yaman. Ikrimah bin Abi Jahal, dia lari menuju Yaman. Ya, tadi kalau misalnya tadi dia menuju ke lautan kan itu. Ada kemungkinan ya ini setelah dari laut itu kemudian beliau menuju ke Yaman. Falahiqadhu imra'atuhu, maka istrinya berjumpa dengannya. Wahia muslimah, dia sudah masuk Islam. Ya, wahia Ummu Hakim, istrinya itu Ummu Hakim bintul Haris bin Hisham. Faradadhu bi amani Rasulillah, maka dia pun mengembalikan suaminya ini dengan keamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama wa hasuna islamu, maka dia pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Demikian juga waqada Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah juga kana qad farra ila Yaman, dia lari juga menuju Yaman. Karena bersebelahan ya negeri Yaman itu. Negeri Nabi mengatakan imanul Yaman wa hikmah Yamaniyah. Keimanan dan hikmah itu dari Yaman. Fatabi'ahu sahibuhu fil jahiliyah, maka mengikuti Sufyan ini sahabatnya dulu ketika jahiliyah. Siapa namanya? Umar bin Wahab. Bi amani Rasulullah, dengan keamanan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradahu, kemudian mengembalikan dia. Wasayyarahu, kemudian di sayyarah, bukan sayyarah di sini, amhalahu, dibiarkan dulu. Ya, dibiarkan dia itu ya 4 bulan. Lihat, biar jangan dibunuh dulu, biarkan dia berpikir selama 4 bulan. Biar dia berpikir dulu. Arba' asyur. Ya, ini 4 bulan. Wasayyarahu sallallahu alaihi wasallam arba' asyur. Nabi membiarkan dia 4 bulan. Falam tamdi, tidak selesai 4 bulan hatta aslama, sampai dia masuk Islam. Wa hasuna islamuhu radhiyallahu anhu, dan bagus Islamnya radhiyallahu anhu. Ya demikian. Selesai ini Fathu Makkah. Ya, perjalanan yang panjang dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di perang Hudaybiyah di tahun yang ke-6 terjadi perdamaian, kemudian dibatalkan oleh Quraisy, kemudian diserang tahun yang ke-8 ini. dan pemenang untuk kaum muslimin. Dan di sini semoga juga insyaallah ini ada seperti